aku di depan, walau aku penopang, aku takkan berhasil tanpa kalian. Bukan tugas yang mudah untuk selalu menjaga, tetapi ingat kita semua sama. Butuh waktu yang lama untuk satukan rasa. Curahkanlah hatimu untuk ku dengar. Aku memang manusia yang tak mungkin sempurna, tetapi tak berhenti. Ku kan selalu ada di setiap langkahmu, kau pun akan selalu jadi semangatku. Kita saling setia, juga saling percaya. Jangan lelah, jangan lengah, tuh kejar mimpi kita. Dengarkanlah suara. Suara.